نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa ikhwani, pertemuan perdana dari kajian kita kitab Al-Qawaidul Arba. Setelah sebelumnya kita menyelesaikan syarah dari salah satu usul, masih dengan syarah Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, kita masuk sekarang ke dari awal. Kalau di buku Ta'liqat Baziyah di halaman 9 ya, Ta'rif wa Syarih bil Kitab. Ya. Definisi dari pensyarah Ibnu Baz terkait kitab ini, Al-Qaidul Arba. Ya. Fadal, baca sini, Faris. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala ta'rifu syarihi bil kitabi. Qala Syekhu Abdul Aziz Ibnu Bazin rahimallahu ba'da hamidallaha ba'da hamdillah ba'da hamdillahi wassalati wassalami ala rasulillahi amma ba'du. فهذه القواعد الأربع نبه عليها المؤلف رحمه الله وهي قواعد مهمة فمن عقلها وفهمها جيدا فهم دين المشركين وفهم دين المسلمين وأغلب الخلق لا يفهم هذه القواعد ولهذا التبست عليهم فعبدوا القبور وأصحابها والأولياء والأشجار والأحجار من دون الله وهم يحسبون أنهم على شيء لجهلهم بحقيقة التوحيد وحقيقة الشرك. ومؤلف هذه القواعد هو الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهو المجدد لمن درس من معالم الإسلام في لمن درس من معالم الإسلام في هذه الجزيرة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر المتوفى سنة 620 من الهجرة النبوية. طيب. قال الشيخ عبد العزيز ابن باز بركاته الشيخ عبد العزيز بن باز ba'da hamdillah, setelah beliau memuji Allah wassalati wassalam ala rasulillah, setelah mengucapkan selawat dan salam pada Rasulullah, amma ba'd, Syekh bin Baz berkata fahadihil qawaidu al-arba'u, maka ini adalah qawaidul arba', kalau diterjemahkan secara literal empat kaedah. Nabbaha alaiha al-muallifu, yang muallif itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, memberikan tanbih, warning, peringatan alaiha atas kitab ini, atas empat kaidah ini, wahia qawaidu muhimmatun, dan empat kaidah ini adalah kaidah-kaidah yang penting. Ya, Syekh mengatakan faman aqalaha wa fahimaha jayidan, siapa yang aqalaha, sini juga maknanya fahimaha, siapa yang memahami empat kaidah ini dengan baik, fahima dinal musyrikin wa fahima dinal muslimin al muslim, maka dia akan mengetahui, dia akan memahami apa hakikat agama kaum musyrikin dan apa hakikat agama kaum muslimin. Ini penting ini. Wa aghlabul khalqi la yafhamu hadhil qawaidah, dan banyak orang yang enggak memahami kaidah ini. Walihada iltabasat alaihim, oleh karena itu menjadi samarlah buat mereka. Ya, mereka kira itu tauhid padahal syirik. Bahkan mereka kira itu syirik, itu adalah tauhid. Ya. Fa'abadul fa'abadul kuburo, akhirnya mereka beribadah kepada kuburan-kuburan keramat, wa ashabaha, dan para penghuni kuburan keramat tersebut, wa awliya wal asjar wal ahjar, kepada para wali-wali, bahkan kepada pohon-pohon yang dianggap keramat, kepada batu-batu yang dianggap keramat. Ya, min dunillah, sebagai bentuk peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Wa hum yahsabuna annahum ala syai' li jahlihim bi haqiqati tauhid. Dan mereka menyangka bahwasanya mereka berada di atas suatu agama, di atas suatu kebenaran. Li jahlihim, karena kebodohan mereka. Ya, bi haqiqati tauhid wa bi haqiqati syirk. Karena kebodohan mereka akan hakikat tauhid dan hakikat kesyirikan. Ya. Ini mereka menyangka perbuatan mereka baik. Maka turun ayat-ayat yang mencela perbuatan mereka ini, dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita di Al-Qur'an di berbagai ayat bahwasanya mereka menyangka perbuatan mereka itu baik. Ya, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Allah taala berfirman, dan mereka menyangka bahwasanya mereka sedang melakukan perbuatan yang baik. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala? Maukah aku beritahukan pada kalian siapa itu orang yang merugi amalannya? Alladzina dalla sa'yuhum fil hayati dunya, yaitu orang yang tersesat, sesat usaha mereka, apa segala upaya mereka di dunia ini. Wa yahsabuna annahum ala syai' ala innahum humul kadzibun, kata Allah. Mereka mengira mereka berada di atas suatu kebenaran, padahal ketahuilah mereka itu adalah pendusta. Jadi ayat-ayat di Al-Quran yang menerangkan kepada kita akan sangka baiknya musyrikin, orang-orang kafir terhadap amaliah kesyirikan mereka, itu disebabkan kebodohan mereka akan hakikat tauhid, hakikat syirik. Manusia saat ini juga demikian. Banyak itu orang yang beribadah kepada Nyi Roro Kidul, beribadah kepada Dewi Sri, beribadah kepada makam-makam keramat, kepada jin, dengan memberikan tumbal, iya dan billah. Ya. Wa muallifu hadhil qawaidi, dan penulis kaidah-kaidah ini, Qawaidul Arba ini, huwa Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, wa huwa al-mujaddid. Beliaulah sang pembaharu, lamman darasa min ma'alimil Islam, tatkala sudah hilang rambu-rambu Islam di tengah kaum muslimin, fi hadhil jazirah, ya, di negeri jazirah Arab ini, saat itu fi nisfisani minal qarni asani asyara, pada periode paruh kedua abad ke-12 al-mutawafas sanata sittin wa mi'atain wa alfin minal hijrah an-nabawiyah, yang beliau wafat pada tahun 1206 hijriyah. Nah ini, kalau di negeri kita, kalau itu Syekh melihat fenomena hilangnya rambu-rambu Islam, tersebarnya kesyirikan, itu 200 tahun silam lebih, ya, 250 tahun silam lebih. Kalau di negeri kita sampai hari ini, sampai-sampai kuota internet itu murah, yang bisa baca, bisa cari tahu, ya, ceramah-ceramah agama tentang hakikat tauhid, orang enggak peduli, mereka i'rad, berpaling. Ya, diberitahu malah kasih, malah ngeyel. Kita kasih tahu itu adalah kesyirikan, kata mereka, ah, dasar kalian Wahabi. Allahu musta'an. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke mukadimah buku ini. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, mengatakan, as'allaha al-karima rabbal arshil azim, aku memohon pada Allah al-karim rabb al-arsh al-azim, ayyatawalaka fid dunya wal akhirah, wa ayyaja'ala mubarakan aina makunta, wa ayyaja'alaka mimman idha u'tiya syafara wa idha betulia sabara wa idha adnaba istaghfara, fa inna haulai as-salasa unwanus sa'adati. Ya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, setelah beliau berdoa kepada Allah dengan bertawassul, ya, dengan nama-nama Allah Al-Karim, ya, dengan rububiyahnya, bahwasanya dia adalah Rabb Al-Arsh Al-Azim, semoga Allah melindungimu, ya, di dunia dan di akhirat, wa ayyaja'alaka mubarakan aina makunta, Dan semoga Allah menjadikan engkau mubarakan, senantiasa diberkahi dimanapun anda berada. Wa iyaja'alaka mimman idza utiya syakara. Dan semoga Allah menjadikan engkau termasuk diantara orang-orang yang apabila dia diberi syakara, dia bersyukur. Wa idza butliya, apabila dia diberi ujian, sabara, dia bersabar. Wa idza adnaba, apabila dia berdosa, istaghfara, dia memohon ampunan. Fa inna haula'i as-salasa, maka tiga hal ini, apabila diberi bersyukur, apabila ditimpa ujian bersabar, apabila diberi rezeki dia apabila dia berdosa dia beristighfar, tiga hal ini unwanus sa'adati, adalah tanda kebahagiaan. Nah, baik, kita baca syarahnya dari Syekh bin Baz. Faris, fadhal, iqra. Ya. Qala syarihu rahimahullah ta'ala, fal mu'allifu rahimahullah ta'ala yujmi'u fiha bainal ifa. Yaqulu al mu'allifu as'alullah al karim. Tujuh lama ayat. Iya, apa-apa. Oh, langsung aja fal mu'allifu yajma'u. Fal mu'allifu rahimallahu yajma'u fiha bainal ifadati wad du'ai lit talibi. Wa hadha minan nashi. Wa yad'u lin nushi. Minan nushi. Wa yad'u lit talibi bit tawfiqi wa yufidahu. Wala syakka anna taliba idza qabila Allahu hadha ad-du'a fi haqqihi sa'ida. Wa qawluhu wa yaj'alaka mimman idza utiya syakara wa idza batila sabara wa idza adznaba istaghfara. Fa inna haula'i thalatha unwanu sa'adah. Fa idza harasal mu'minu 'ala hadhihi al-kalimati tammat sa'adatuhu. Fa huwa yashkuru Allaha 'ala ma a'tahu bi fi'li awamirihi wa tarki nawahihi. Wa idza adznaba istaghfara wa taba ila Allahi wa hadha huwa sya'nul mu'mini wa li hadza yaqulu sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu lahu khairun wa laisa dhalika li ahadin illa lil mu'mini in asabathu sarra'u syakara wa kana khairan lahu wa in asabathu dharra'a sabara wa fa kana khairan lahu. Nah, kata Syekh bin Baz, muallif di sini itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau yajma' menghimpun fiha di mukaddimah tadi bainal ifadah, antara manfaat doa bagi talib, bagi para pembelajar yang mengkaji, yang membaca buku ini. Hadza minan nushi, ini termasuk di antara ya sikap ketulusan beliau. Ayyadu walitalibi bitaufiq wa yufidah, ya, agar ya, beliau mendoakan para penuntut ilmu dengan agar diberikan taufik, ya, dan agar dapat memberikan manfaat buku ini kepada penuntut ilmu tadi. Wala syakka anna taliba idza qabila Allahu hadza ad-du'a fi haqqihi sa'ida, dan tidak diragukan lagi apabila seorang pembelajar apabila dia ya doanya diterima oleh Allah, apabila Allah menerima doanya untuk dirinya sendiri, ya, ini yaitu Syekh kan mendoakan semoga Allah menjadikan engkau gitu ya, ya, sebagai orang yang diberkahi dimanapun anda berada dan seterusnya. Saya doain apabila Syekh, doa Syekh ini diterima oleh Allah untuk dirinya, untuk si talib yang membaca buku ini, maka sang talib, sang pembelajar, sang pengkaji buku ini sa'idah, dia akan bahagia. Dan perkataan Syekh, wa yaj'alaka mimman idza utiya syakara, dan semoga Allah menjadikan engkau diantara orang-orang yang apabila diberi rezeki, karunia, dia bersyukur, diberi ujian, dia bersabar, dan apabila berdosa, dia beristighfar. Maka tiga hal ini adalah unwanus sa'adah, tanda-tanda kebahagiaan. Apabila seorang mukmin dia antusias terhadap kalimat-kalimat ini, dia diberi karunia, dia bersyukur, diberi ujian, dia bersabar, dia berbuat dosa, dia beristighfar, tamat sa'adatuhu, sempurnalah, lengkaplah kebahagiaan dia. Dia bersyukur kepada Allah ala ma'atahu, atas apa yang Allah berikan pada dia. Ya. Bersyukurnya dalam bentuk apa? Bifi'li awamirih wa tarki nawahihi, dengan melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ini bentuk bersyukur kepada Allah, yaitu dengan tiga hal. Dengan perbuatan melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Dengan lisan mengakui ini adalah nikmat dari Allah. Ya, jangan seperti Korun. Oh ini enggak, ini karena bisa saya. Atas ilmu yang ada pada saya. Diakui, dia puji Allah. Dan di kalbunya diakui tersebut. Jangan seperti orang kafir yang Allah sifati. Ya. Ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah, akui mereka, namun mereka ingkari. Ya. Baik, wa idza aznaba istaghfara, apabila dia berdosa, dia beristighfar. Karena kita ini makhluk yang berdosa. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata. Setiap manusia ya pasti berbuat salah. Namun kata Nabi SAW, wa khairul khathiin at-tawwabun. Namun sebaik-baik orang yang berbuat salah ialah yang berdosa. Enggak mungkin kita ini enggak berbuat salah. Siapa yang mengaku, mengklaim dirinya bebas dari dosa? Enggak mungkin. Kalau umat ini, manusia ini enggak berbuat dosa, Allah akan binasakan, ganti dengan makhluk yang baru. Pasti berbuat salah. Ya. Wa taba ila Allah, dan bertobat pada Allah. Inilah kondisi mukmin. Oleh karena itu Nabi SAW menyatakan, ajaban li amril mukmin, sungguh mengagumkan perkara mukmin. Perkaranya itu semuanya baik buat si mukmin. Laisa dzalika li ahadin illa lil mukmin. Nah, tidaklah itu ada pada siapapun kecuali perkara itu pada mukmin. Apabila dia mendapatkan karunia, dia bersyukur, maka syukurnya tersebut baik buat dia. Apabila dia ditimpa musibah bahaya, sabara, dia bersabar, maka itu juga baik buat dia. Ya, baik, lanjut lagi. هذا هو الواجب على المؤمن أن يشكر الله عند الرخاء عند النعم كالصحة والعافية ونعمة الإسلام ونعمة الأولاد ونعمة المال إلى غير ذلك فهو يشكر الله عليها بطاعة أمره وترك نهيه يقول تعالى يعملوا آل داود شكرا يعني أن يطيع أوامره وينتهي عن نواهيه ويصرف النعم في طاعة المولى سبحانه وتعالى كما يصبر ويحتسب عند البلاء كالمرض أو موت الولد ونحو ذلك فلا يجزع ولا يشق جيبا ولا يضرب خدا ولا يدعو بدعوى الجاهلية ولا يتكلم wala yatakallamu bifahsin bal yatahammalu wa yasbiru inda dzunubi yubadiru bitaubati wal istighfari. Nah, hadza wal wajib alal mu'min, inilah yang wajib bagi seorang mukmin, dia bersyukur kepada Allah ketika raha, ketika lapang, inda ni'am, ketika mendapatkan berbagai nikmat, kesehatan, keselamatan, nikmat Islam, nikmat anak-anak, nikmat harta dan yang lainnya. Itu nikmat. Bahkan dia boleh sebut-sebut. Wa amma bi ni'matika rabbika fahaddits. Boleh nikmat Rabb-mu itu bicarakan. Dalam rangka tahaddus bin ni'mah. Ya. Dalam rangka mengucapkan nikmat boleh. Ni'matul mal ila ghairi dzalik fa huwa yashkurullah. Dia bersyukur pada Allah atas nikmat-nikmat tersebut dalam bentuk apa? Bi ta'ati amrih wa tarki nahyih. Dengan mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Meninggalkan larangan Allah. Allah taala berfirman, "I'malu alu Dauda syukra." Allah perintahkan Nabi Daud, keluarga Daud untuk beramal. Kenapa? Dalam rangka bersyukur kepada Allah. I'malu ala Dauda syukra. Beramallah wahai keluarga Daud, Sulaiman, Daud, syukra, untuk bersyukur kepadaku, untuk bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat kepada nabinya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang wahai nabi kepada engkau nasrullah, pertolongan Allah, al-fath, kemenangan. Dahulu nabi dakwah sendiri, dimusuhi, diintimidasi, diancam, dibunuh, diusir dari Mekah. sehingga pengikutnya banyak, satu Madinah bahkan merebut Mekah kembali. Pertolongan Allah datang, Fathul Mekah, ditaklukkan lagi kota Mekah. Waraitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat orang-orang berbondong-bondong masuk agama Islam, dulu semuanya enggak ada yang mau. Kecuali berapa orang, Khadijah, Abu Bakar, Bilal, pembesar-pembesar menolak semua. Ada yang menolak, ada yang menerima, ada yang menolak kemudian menerima, ada yang setelah Nabi wafat baru nerima, ada yang ketika sudah Fathul Mekah baru nerima. Ya. Apa perintah Allah? Setelah Allah firmankan, engkau melihat manusia berbondong-bondong, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Beristighfarlah, bertasbihlah pada Rabbmu, innahu kana tawwaba. Dia mau menerima tobat. Maka bersyukur dalam bentuk amal. Ya. Dalam bentuk amal. Ya. Barakallahu fikum. I'malu ala Daud syukra. Beramallah wahai keluarga Daud dalam rangka bersyukur kepada Allah. Yani ayyutia awamirah, yaitu mentaati segala perintah Allah dan berhenti dari segala larangan-larangan Allah dan memalingkan ni'am, segala nikmat-nikmat tersebut, fi ta'atil maula subhanahu wa ta'ala, untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penting ini. Ya, Abu Hazim salah seorang ulama salaf, ya, menyatakan kullu ni'matin la tuqarribu ila Allah azza wa jalla fa hiya baliyatun. Setiap nikmat yang tidak bisa menjadikan perantara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu hakikatnya musibah. Istidraj. Orang-orang kafir, Allah berikan kemudahan dunia. Dengan kemudahan dunia, malah kafir, malah tambah kafir. Maka istidraj, itu bukan nikmat hakikatnya. Baliyah. Ya. Baik. Maka nikmat dibawa kepada ketaatan. Allah kasih sehat, dibawa kepada ketaatan. Allah kasih waktu luang, dibawa kepada ketaatan. Ya. Allah berikan segala kita ini semua kemudahan, anggota tubuh yang lengkap, kemudahan. Ada orang yang terlahir dalam keadaan buta, tuli, bisu, kaki gak ada, tangan gak ada. Allah hadirkan kita ke muka bumi ini dengan lengkap, hidungnya lengkap, tepat di posisi yang seharusnya. Nah, ini bersyukur. Syukurnya gimana? Taati Allah. Kama yasbir wa yahtasib indal bala, sebagaimana dia bersabar mengharapkan pahala ketika terjadi musibah. Yahtasib, seorang mukmin itu dapat musibah itu selain dia bersabar. Yang bersabar ini hikmahnya ialah keimanan dia kepada takdir. Kan kita diperintahkan untuk beriman pada takdir, antuk minabil qadari khairihi wasyarih, apa yang ditakdirkan yang buruk dari yang ditakdirkan. Juga di situ peluang dapat pahala. Seorang mukmin ketusuk duri, dia dah mengharapkan pahala, dihapus dosa dia. Lagi jalan, kendaraan sepedanya bocor, kendaraan motornya bocor, kempes, mogok, musibah itu. Maka itu pahala buat dia. Ya. Kal marad, semisal dia sakit, digugurkan dosa dia. Au mautil walad, atau kematian anaknya, orang tuanya, orang yang dicintai. Bahkan dia mati listrik, musibah buat dia. Apa yang harus diucapkan pertama kali? Dia beristirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan dia doa supaya dapat pahala. Di situ Allah ma'jur fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala atas musibah yang menimpaku ini dan gantilah dengan yang lebih baik. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Fala yajza, jangan dia berkeluh kesah. Wala yasyku jaiban, jangan dia robek-robek kantong baju dia, saku baju dia. Wala yadrib khaddan, jangan dia pukul-pukul pipi dia ke orang jahiliyah. Wala yad'u bidakwal jahiliyati, jangan dia seru menyeru dengan seruan jahiliyah. Wala yatakallam bifuhsyin, jangan dia berbicara dengan pembicaraan yang fahsy, yang kotor. Bal yatahammalu wa yasbiru, dia tanggung itu musibah dia, dia bersabar. Wa inda dzunubi, dan ketika dia melakukan dosa, yubadiru bitaubati wal istighfar, dia bersegera bertaubat dan beristighfar. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, ilam arsyadakallahu li ta'atih, dan ketahuilah semoga Allah membimbing Anda untuk mentaatinya, annal hanifiyata millata ibrahima, bahwasanya hanifiyah millah Ibrahim, agamanya Ibrahim itu apa? Anta abudallaha wahdah mukhlishan lahuddin, Anda beribadah pada Allah semata dalam keadaan Anda memurnikan ibadah itu, ad-din itu untuknya. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sebagaimana firman Allah Ta'ala, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah padaku. Fa idza arafta anna Allaha khalaqaka li ibadatihi, apabila Anda telah mengetahui bahwa Allah menciptakan Anda untuk beribadah kepadanya, fa'lam, maka ketahuilah, annal ibadata la tusamma ibadatan, bahwasanya ibadah tidaklah dinamakan sebagai ibadah illa ma'at tauhid, kecuali jika disertai dengan tauhid, realisasian ibadah hanya kepada Allah, tidak beribadah kepada selain Allah. Kama anna sholata la tusamma sholatan illa ma'at taharah, sebagaimana sholat tidak disebut sholat kecuali harus ada taharah. Fa idza dakhala asyirku fil ibadati fasadat, apabila syirik itu masuk kesyirikan dalam ibadah, maka ibadah tersebut menjadi rusak. Kal hadasi idza dakhala fit taharah, sebagaimana hadas apabila dia masuk ke dalam taharah, maka taharahnya menjadi rusak alias batal. Fa idza arafta anna syirka idza khalata al ibadata afsadaha, apabila Anda sudah mengetahui apabila kesyirikan itu telah mencampuri ibadah, maka kesyirikan tersebut merusak ibadah. Wa ahbatal amala, dan menggugurkan, membatalkan amal tadi. Ya. Ini apa ini kok tulisannya begitu? Wasara, ini alifnya terpisah ya. Wasara sahibuhu minal khalidina finnar, dan jadilah pelakunya termasuk diantara orang-orang yang kekal di neraka karena dia tergolong sebagai musyrik. Arafta anna ahamma ma'alaika, maka berarti Anda sudah tahu bahwasanya perkara penting yang wajib Anda ketahui, ma'rifatu zalik, pengetahuan kita akan hal tersebut. La'allallaha ayyukhallisaka ay an yukhallisaka wa yunajjiyaka min hadhihi syabakah, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan engkau, membebaskan engkau dari jerat-jerat ini. Yaitu apa? Wahya asyirku billah, yaitu bentuk kesyirikan kepada Allah. Penyekutuan, ebok. Kalau mau di sini diam, ebok. Ebok duduknya pisah dari rosid. Ebok sini, ebok. Ini. Barudin pegangin. Ebok. Sini, ebok. Ya. Yaitu kesyirikan kepada Allah. Alladzi qala ta'ala fih, yang Allah ta'ala firmankan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, Allah tidak mengampuni apabila Allah disekutukan dalam ibadah, namun Allah bisa mengampuni dosa selain kesyirikan dari dosa-dosa besar, namun liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki, tahta masyiatillah. Wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaida, yang demikian itu dapat diketahui dengan mengetahui empat kaedah. Zakarahallahu ta'ala fi kitabih, yang Allah himpun, yang Allah sebutkan di Al-Quran. Jadi empat kaedah ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ringkas, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab himpun dari Al-Quran aslinya. Ayo dibaca. Qala syarihu rahimahullah ta'ala, fa'idha arafal mu'minu anat tawhida idha dakhalahu syirku afsadahu, kama yufsidul hadathu at-taharata, arafa annahu labudda min ma'rifati tauhidi ala haqiqatihi wasyirku ala haqiqatihi wasyirki ala haqiqatihi hatta la yaqa'a fi syirki fayabtulu tauhiduhu wa dinuhu, liana tauhida huwa dinullahi wa huwa al-islamu wa huwa al-huda, fa idza fa'ala syai'an min anwa'i syirki batala hadzal islamu wa batala hadzal dinu, kan yad'u wal amwata wa yastaghitsu bihim wa yasubba ad-dina wa yasubba Allah wa rasulahu wa yastahzi'a billahi wa rasulihi wa yastahzi'a bid-dini wa ya'taqida halla ma haramallahu wa ya'taqida halla ma haramallahu mimma huwa ma'lumun minad dini bidururati kazina wa ashbahihi fa idza ata bi syai'in min hadhihi nawaqidi batala islamuhu kama anna min kama anna man ata binaqidin min nawaqidi taharati min rihin aw baulin aw ghaitin batalat taharatuhu wa kada tauhiduhu wa islamuhu idza fa'ala syai'an min nawaqidihi batala hadha tauhidu wa hadha al-islamu faman jahada wujuba sholati kafara wa man jahada tahrim az-zina kafara wa man istaghatha bil mauta wa nadhara lahum kafara wa kada wa mimma yubayyinu haqiqatad dini an nata'allama hadhil qa'ida allati ja'at fi kitabillahi fa idza darastaha wa ta'ammaltaha ittadha laka al-amru aktsara. Ittadha laka al-amru fa'il dari ittadha. Ittadha laka al-amru aktsara. Nah. Kemudian kata Syekh bin Baz, fa idza 'arafa al-mu'min, apabila seorang mukmin mengetahui bahwasanya tauhid, apabila kesyirikan memasuki tauhid tersebut, afsadah, maka kesyirikan merusak tauhid. Sebagaimana hadas merusak toharoh, ya. Maka dia mengetahui la budda min ma'rifati tauhid. Maka di sini dia mengetahui bahwasanya haruslah dia mengetahui tauhid ala hakikatih, berdasarkan hakikat sebenarnya. Dan dia mesti mengetahui hakikat kesyirikan hingga la yaqa'a fi syirki, supaya dia tidak terjatuh ke dalam kesyirikan tadi. Gimana ceritanya dia bisa bebas dari kesyirikan, namun dia enggak tahu jenis kesyirikan itu apa? Ya, maka harus dijelaskan hakikat kesyirikan. Ya, fa ya batulu tauhiduhu wa dinuh. Kalau dia terjatuh ke dalam kesyirikan, batalah tauhidnya, batalah agamanya, keislamannya. Karena tauhid itulah dinullah. Itulah agama Allah, itulah Islam. Itulah huda, petunjuk. Apabila seorang melakukan syai'an min anwa'i syirki, sesuatu hal dari jenis-jenis kesyirikan, maka batalah Islamnya, batalah agamanya. Semisal apa? Ka'ayyadu wal amwata. Semisal dia berdoa kepada orang yang telah mati, beristighosah kepada mereka, mencela Allah, mencela agama Allah, mencela Allah dan Rasulnya. Ini kafir ya. Kata Syekh Suhaimi, siapa yang tidak mengkafirkan orang yang mencela Allah dan Rasulnya, dia kafir, bukan murji. Kebagusan dicebut murji. Ya, kata Syekh Suhaimi, apakah ketika beliau ditanya, apakah boleh disebut murji bagi orang yang tidak mengkafirkan pencela Nabi? Enggak, bukan murji dia, tapi murtad. Jadi kalau ada tuh orang enggak mau ngafirin pencela Nabi, walau dia jenggotan cingkrang bininya cadar, dia murtad. Ini ijma. Ini ijma. Ya. Kepedean bid'ah-bid'ahin maulid, bid'ah-bid'ahin tahlilan, kejenggot, cingkrang, murtad. Murtad. Mengklaim kokoh, kokoh dalam kemurtatan. Iya dan billah. Makanya ini harus dipahami nih. Syekh menyatakan semisal orang yang mencela Allah dan Rasulnya, kafir. Pembahasan ini Syekh jelaskan lebih rinci di kajian kita waktu itu di sini yang sudah selesai. Subulu salam. Ijma para ulama. Semua ulama mengikatkan ijma. Ishaq ibn Rahawih ibn Munzir. Seluruh para ulama, para fuqaha, semuanya enggak ada. Kalau ada yang mengingkari, oh dilihat dulu, belum tegak hujah. Itu enggak dianggap dia karena dia jahmi, dia sendiri murtad. Hai barakallahu fiik. Atau dia mengolok-olok Allah dan Rasulnya. Ini enggak ada uzur. Ya, enggak ada uzur. Enggak ada uzur bil jahal. Orang yang bodoh itu enggak ngolok-olok, sudah dan nanya. Hakikat Allah, hakikat Rasul, hakikat Islam. Wa yastahzi bid-din, dia mengolok-olok agama. Wa ya'taqida hilla ma haramallahu, dan dia meyakini kehalalan apa yang Allah haramkan. Mimma huwa ma'lumun minad-din bidarurah, dari hal-hal yang telah diketahui secara pasti dalam agama ini. Ya, semisal zina dan semisalnya khamr. Kalau ada orang yang menghalalkan zina, ya ijma' ulama, kafir dia. Perzina aja tahu zina halal kok. Memangnya para pelacur itu meyakini ini boleh kok. Ada ulama yang membolehkan mazhab ini. Enggak ada mazhab syaitan. Enggak ada. Pezina aja tahu, tuh pezina itu pelacur mungkin berzina sehari lebih dari sekali. Kalau ditanya, kamu memang tahu ini halal? Sampai mati saya meyakini ini haram. Kayak Bung Roma, tahu dia. Sampai itu Wede Mukhtar minum khamer. Kata Bung Roma, kamu menghalalkan apa yang haram? Siapa yang menghalalkan? Sampai hari kiamat saya meyakini ini haram. Masya Allah. Iya, kamu itu mati balas sama Wede Mukhtar, skak mat, yang musik melalaikan, pinter Wede Mukhtar itu, walau mabok. Ya, tapi, nah dia berdosa, iya berdosa besar, tapi dia tidak kufur karena dia yakini itu haram. Ya, tapi. Kazina wa asbahihi. Semisal zina dan semisalnya. Fa idza ata bi syai'in min hadhihi nawaqid, apabila dia melakukan sesuatu hal dari pembatal Islam ini, batala Islamuh. Batal Islamnya. Kama anna man ata bi naqirin min nawaqid taharati. Sebagaimana seorang melakukan pembatal, salah satu pembatal dari pembatal taharah min rihin, apakah dia buang angin? Au baulin, buang air kecil, au ghaitin, buang air besar, batala taharatuhu, batal taharah dia. Wa hakala tauhidu wa islamuh, demikian pula tauhid dan keislamannya. Ya, fa idza fa'ala syai'an min nawaqidihi batala hadza tauhidu wa hadza islamu. Apabila dia melakukan sesuatu hal dari pembatal-pembatal keislaman ini, batal tauhid dan batal Islamnya. Faman jahada wujuba sholati kafara, siapa sebagaimana siapa yang mau menentang wajibnya sholat lima waktu, maka dia kafir. Ya. Oh, di Al-Quran gak ada tuh wajib sholat lima waktu. Kafir dia. Walaupun dia sholat. Ya. Walaupun dia sholat. Ini ijma ulama. Wa man jahada tahrima zina kafara. Siapa yang menentang haramnya zina, maka dia kafir. Wa man istaghosa bil mauta wa nadara lahum kafara. Siapa yang beristighosa meminta pertolongan kepada orang yang telah mati. Nah, coba kalau ikut kajian azan-azan itu di silent semua ya. Ya. Siapa yang minta pertolongan kepada orang mati atau bernazar pada mereka, maka dia kafir. Wa hakadza. Wa mimma yubayyinu haqiqatad din anna ta'allama hadhil qawaidah. Nah, di antara hal yang akan menjelaskan hakikat agama ini yaitu kita belajar kaidah-kaidah ini allati ja'at fi kitabillah. Yang terdapat di Al-Qur'an, fa idza darastaha wa ta'ammaltaha, apabila Anda mempelajarinya dan mengkajinya secara ya memperhatikannya, ittadahalaka al-amru aksar. Ya, maka perkara ini jadi jelas buat Anda semakin lebih lagi. Baik. Pekan depan kita masuk ke kaidah yang pertama dan kaidah yang kedua insyaallah. Ya, pekan depannya lagi kaidah yang ketiga, kaidah yang keempat, pekan depan lagi ya mungkin dua pekan lagi khatamannya. Selesai sedikit aja kan. Ya. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim.